نفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. روي أن أبا طلحة صلى في حائط وفيه شجر فعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس مخرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدري كم صلى فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة ثم قال يا رسول الله وصدقة فضأه حيث شئت. Diriwayatkan bahwa Abu Talha pernah sholat di kebun. Terdapat di kebun tersebut sebuah pohon. Nah, kebun itu pasti ada pohonnya. Nah, di kebun ini ketika sholat di sebuah pohon itu ada seekor burung yang sedang terbang mencari jalan keluar. Ya, seperti burung tersesat, nyari jalan keluar. Burung ini semisal burung merpati. Di tengah-tengah sholat memerhatikan burung itu. Di tengah-tengah sholat memerhatikan burung. Dengan kagum, mengagumi burung tersebut. Suaranya mungkin, atau ketika nyari jalan keluar. Sehingga terbawa keasyikan, kenyamanan melihat burung itu beberapa saat dari sholatnya sehingga lupa. Enggak tahu rokaat keberapa dia sudah sholat. Rokaat keberapa dia sholat. Kadang enggak harus kita mikir dalam satu rokaat. Kalau kita mikir aja kita sholat, mikir sebentar, fokus di dalam pemikiran kita saat sholat, kita lupa, iki mang rokaat kepiro ya. Luruh ta telu, lupa sudah kita. Kita hilangkan pikiran kita sesaat, fokus di dalam apa yang kita pikirkan dalam sholat kita. Lupa sudah. Apalagi ini dengan melihat burung. Kagum, heran dengan bagaimana caranya burung itu nyari jalan keluar. Datang ke Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Ya Rasulullah, asabatnil fitnah. Aku tertimpa fitnah ya Rasulullah. Aku tertimpa cobaan ya Rasulullah. Diceritakan tentang yang terjadi. Setelah itu mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, huwa sadaqatun fadha'hu haitsu syi'ta. Ya Rasulullah, aku jadikan kebun itu sedekah. Terserah engkau mau engkau jadikan apa. Mau engkau berikan kepada siapa terserahmu. Kenapa? Ternyata di tempat itu membuat aku lupa salatku, khusyukku, konsentrasiku dalam salat. Sehingga aku jadikan tempat itu sedekah, terserah engkau mau engkau apakan. Wis mau kau jadikan apa terserah. Coba orang zaman sekarang seperti itu semua ya. Ndak ada sing duwe omah kira-kira. Ndak ada yang punya rumah akhirnya. Tapi lihat para sahabat, enggak nanggung menghukum dirinya atas kesalahan di dalam menjalankan ibadah. Coba kita enggak khusyuk. Ya enggak apa-apa ya biasa aja. Ngeluarkan bayar karena enggak khusyuk 5.000 10.000 itu loh emo. Lah ini bukan 5.000 10.000, kebunnya. Kebunnya padahal gara-gara satu pohon mungkin atau juga satu burung. Nah, misalnya kalau dia pindah tempat atau juga dibuatkan bangunan kecil di kebun itu, ini saya dia bisa sholat tanpa terganggu dengan burung dan yang lain sebagainya. Tapi dia gak berpikir seperti itu. Wis, langsung. Kalau kita mungkin mikir panjang, ya gara-gara jenis sembayangi ngini, coba aku gawe nggon ngini, ngono, gak mungkin. Wis tak gawe, cik, gak lali meneng sembayangi kalau kita. Tapi kalau mereka gak, wis, gak usah macam-macam. Wis, nah, Rasulullah, aku sodakohkan, aku berikan ya, ini untukmu, terserah engkau mau engkau jadikan apa. Loh, itu enggak sedikit seperti itu para sahabat, banyak yang melakukan hal seperti itu. Karena memang apa? Karena memang khusyuk itu poin, khusyuk itu inti dari sholat kita. Lah sholat kita itu enggak diterima oleh Allah kecuali dengan ukuran khusyuknya. Illa bigadri ma'akalah minha. Jadi la yuktabu thulusuha wala sudusuha illa bigadri ma'akalah minha. Tidak dicatat oleh Allah dari sholat kita itu sepertiga atau seperenamnya. Tapi dicatat oleh Allah di buku lembaran baik kita itu ukuran, kadar, ya, keadaan yang kita faham, yang kita ngerti, yang kita fokus. Di dalam sholat tersebut. Jadi bukan semua sholat kita dari sholat duhur 4 rakaat dicatat semuanya. Tidak. Dari sholat duhur 4 rakaat itu yang khusyuk mana, ya situ yang dicatat. Fulan saat melakukan sholat duhur pada jam sekian, hari ini, tanggal sekian, tahun ini, khusyuknya fatihahnya tok. Asar 4 rakaat di hari apa, bulan berapa, tahun berapa, dicatat. Fulan sholat asar khusyuk, takbirnya tok. Salamnya tok, rukuknya tok, itu yang dicatat. Kalau dalam satu sholat dia khusyuk di beberapa, dicatat. Khusyuknya di takbiratul ihram, khusyuknya di salam, khusyuknya di ruku, khusyuknya di sujud, di situ. Lainnya yang enggak khusyuk, dibuang. Enggak diterima. Ibarat barang enggak bagus, enggak baik. Disortir, dipisahkan, dijauhkan. Lah khususnya para pencari ilmu. Khususnya para pencari ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayyundzira tasadduq binahwi 50 riyalan idza fatahu syai'un minal fadha'il katakbiratul ihram ma'al imam wa salatil jama'ah wa qiyamil lail lil mujahadah aw ma hadza makna. Seharusnya, semestinya bagi penuntut ilmu. Semestinya, seharusnya bagi penuntut ilmu nazar bersedekah ya, misalnya 50 ribu atau 100 ribu, kapan, untuk apa dia nazar? Kalau tertinggal keistimewaan, keutamaan dari sholat, dari kebaikan, dari ketaatan dan ibadah. Ketika tertinggal kita nazar, kalau aku meninggalkan kebaikan, ketaatan, ibadah di dalam agama Islamku, aku nazar membayar atau aku nazar bersedekah sekian puluh ribu misalnya. Itu semestinya para penuntut ilmu. Misalnya kita ada jadwal dalam seminggu itu pengajian di tempat ini, pengajian di tempat itu. Nazar, kalau aku meninggalkan satu pengajian dalam satu minggu, dalam rutinan dalam satu minggu, aku bersedekah 100 ribu. Semestinya seperti itu penuntut ilmu. Kalau aku tidak murojaah serius, nazar bersedekah 300 ribu. Kalau aku tidak, itu harus. Ketika tertinggal keutamaan, keistimewaan dalam agama. Itu semestinya penuntut ilmu. Nah, di sini dicontohkan seperti takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram bersama nazar. Kalau saya terlambat takbiratul ihram bersama imam di setiap harinya, aku nazar bersedekah 100 ribu. Kira-kira ini. Kalau sudah nazar itu kan wajib bayar. Kira-kira ini, kira-kira. Mau kita nazar? Hah? Siap kita nazar. Bangkrut utang-utang akhirnya kita. Kenapa? Oh, kita senang terlambat. Hobi terlambat. Menjadi kebanggaan kalau terlambat. Malah kadang direncanakan terlambat itu direncanakan. Kari-kari ya. Daripada kok teko awal. Suwe, sik ngene, sik ngono. Direncanakan. Datang terlambatnya itu direncanakan. Nanti aja. Sik durung adzan. Kok khotib wis kate buyar khutbah kedua baru. Kan di rumah ini ustaz dak weru. Ustaz dak tahu. Hah? Iya. Terlambat, asik, seneng, menjadi kebanggaan. Padahal dia kehilangan banyak keistimewaan, banyak keutamaan. Lah semestinya penuntut ilmu itu nazar. Memaksa dirinya. Nah, memaksa dirinya. Nanti ada bab itu. Memaksa diri seperti hal itu tuh bagus. Memaksa diri seperti hal itu tuh bagus. Seperti kita dipecuti. Lihat tentara dan semisalnya, mereka itu dipaksa lari sekian kilo, naik loncat sekian meter, berowot sekian meter, dipaksa mereka. Lalu mereka senang, mereka bahagia. Kenapa? Lalu mereka daftar itu berarti mereka senang, karena mereka tahu akan dipaksa ini, akan dipaksa itu. Tapi yang gak mau, gak mungkin daftar, karena gak mau dia. Gak mau. Jadi ada sesuatu yang dipaksa itu mau, enak. Itu dipaksa makan. Isin-isin. Gak gelem ente. Gak mau ente. Senang. Ya, apalagi lapar, gayanya nolak. Nah. Kenyang gayanya. Ayo, dikit-dikit, embo beng telu. Senang, dipaksa senang. Ini Nabi senang kalau dipaksa untuk kebaikan, ketaatan. Lah kita juga perlu mendorong diri kita. Enggak ada yang mendorong kita, ojo sampai kari, takbiratul ihram. Enggak ada. Siapa yang bisa mendorong? Nazar ini. Nazar ini yang bisa mendorong kita. Karena itu semestinya penuntut ilmu, pencari ilmu, pecinta ilmu, menazarkan untuk dirinya mengeluarkan sedekah kalau tertinggal kebaikan ketaatan seperti takbiratul ihram bersama imam, sholat berjamaah atau qiyamul lail dan yang lain sebagainya. Tujuannya cuma satu, lil mujahada, untuk melawan nafsunya, untuk melawan dirinya agar bisa berubah. Kalau enggak, ngomong tok-tok, terus ngomong tok. Ya apa aku malas, aku kepingin semangat, aku kepingin rajin. Ngomong toh, gak mungkin bisa berubah. Ya apa bisa berubah? Lawan. Lah kalau kita melawan, coba melawan kok berulang lagi, melawan berulang lagi. Ya lebih lagi paksaannya dengan apa? Nazar. Orang itu kan paling senang ambil duit. Ya nazar untuk mengeluarkan duitnya. Kalau enggak melakukan ini, lo mau enggak mau daripada ngetokno duit, ya anian tak lakoni, terpaksa akhirnya. Akhirnya terpaksa seperti itu. Ya. Bahkan ta'ahadu jama'atun minhum sayyidun al-faqih al-muqaddam ala huduri takbiratul ihram ma'al imam. Ada beberapa orang saling berjanji. Beberapa orang ini saling berjanji untuk selalu hadir, selalu bersama takbiratul ihram dengan imam. Jadi berjanji tidak akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Beberapa orang ini. Ya. Jadi beberapa orang membaiatkan dirinya, menjanjikan dirinya untuk tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Di antara mereka itu ada Faqihul Muqaddam, Muhammad bin Ali. Faqihul Muqaddam. Bahkan mereka hatta innahum ja'alu syai' ala man ta'akhara anha, memberikan sesuatu seperti hukuman kepada yang terlambat dari takbiratul ihram. Jadi mereka bukan hanya sekedar berjanji untuk mengerjakan, melakukan, tapi mereka juga berjanji memberikan hukuman atau mengeluarkan sesuatu kalau terlambat. Wa yauman nama Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam hatta innal waqt dakhal. Pada suatu hari Faqih Al-Muqaddam tidur. Sampai waktu masuk, waktu sholat masuk, orang-orang yang bersama Fagil Mugaddam yang sudah mengikat apa membuat perjanjian itu sudah mau menagih, mau meminta apa yang harus dilakukan ketika terlambat dari Baitul Ihram kepada Fagil Mugaddam. Subhanallah, dibangunkan sama Allah Fagil Mugaddam ini. Terbangun dari tidurnya, datang ke sumur untuk wudu, timbanya tidak ada. Lah sumur itu kan bukannya hidup, nimba. Lah timbanya enggak ada. Fa asyara alal ma fartafa ila alal bi'ir. Air itu diisyaratkan, ditunjuk sama Fagil Mugaddam, airnya yang naik. Airnya naik. Airnya wudu Fagil Mugaddam seperti wudu di bak kamar mandi. Menangi takbiratul ihram enggak jadi, mendapatkan hukuman yang harus dilakukan oleh Fagil Mugaddam dari teman-temannya. Lu lihat mereka. Itu kelas Fagil Mugaddam. Dengan beberapa temannya berjanji untuk menjalankan selalu sholat berjamaah takbiratul ihram dengan imam. Bukan hanya sholat berjamaah, takbiratul ihram dengan imam. Lebih berat ini. Kalau sholat berjamaah, pokoknya sembahyang berjamaah walaupun dapat 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi kalau takbiratul ihram mau gak mau dari pertama. Mau gak mau juga harus adzan atau masuk waktu sudah siap. Berat. Tapi mereka mau berjanji untuk itu. Mau berkorban untuk itu. Bahkan rela mengeluarkan. Berjanji dan ada hukuman bagi yang meninggalkan. Bagi yang terlambat. Itu mereka. Lihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kita juga harus gitu. Harus ada sesuatu yang kita korbankan kalau kita meninggalkan kebaikan, keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita dapatkan dari Allah itu jauh lebih berharga dengan apa yang akan kita dapatkan di dunia. Kita mendapatkan di dunia apapun itu memiliki waktu, memiliki batasan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, habis gitu, wes. Apa coba? Gak ada, semuanya punya batasan. Misalnya kita dapat motor, motor punya batasan. Dapat mobil, mobil punya batasan. Dapat rumah, rumah punya batasan. Beberapa tahun kemudian, rumah itu bukan menjadi milik kita, menjadi milik ahli waris. Punya batasan menjadi milik kita. Tapi apa yang diberikan oleh Allah gak ada batasannya. Kapan? Sampai hari kiamat, bahkan sampai di akhirat. Nah, karena itu mereka rela mengejar itu dengan mengorbankan apa yang mereka miliki di atas dunia. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak langkah mereka di dalam kehidupan kita. Dan nantinya kita bisa menyusul dan menyerupai mereka. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.